lewati dua bab dari isim-isim yang marfu. Sehingga insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan untuk memasuki bab yang ketiga sekaligus yang keempat dari isim-isim yang marfu. Di sini disebutkan oleh pengarang kitab yang ketiga dan yang keempat adalah al-mubtada'u wal-khabaru. Nah, untuk cetakan yang baru 3 dan 4 juga. Nah, al-mubtada'u wal-khabaru. Nah, ini istilah yang baru dari mungkin yang belum kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Al-mubtada'u wal-khabaru. Al-mubtada itu kalau secara bahasa, kalau istilah kita itu mubtada, gitu aja. Nah, penyebutannya mubtada, tidak perlu pakai al-mubtada. Nah, cukup dengan mubtada. Khabar juga tidak perlu dengan al-khabar, namun cukup istilahnya dengan istilah khabar. Nah, sehingga kalau dengan istilah lisan sering penyebutannya mubtada khabar, al-mubtada wal khabar itu dikenal dengan mubtada khabar. Sehingga tidak perlu pakai al. Kalau pakai al kan lebih agak rumit ya. Al-mubtada al khabar agak rumit. Namun cukup dengan mubtada khabar. Nah, mubtada itu sendiri secara bahasa itu artinya yakni di permulaan, yang di awal, yang di depan. Sedangkan khabar, ya secara bahasanya berita. Berita atau yang menjelaskan. Langsung saja di sini disebutkan oleh pengarang kitab. Beliau mulai menjelaskan apa yang dimaksud mubtada dan seperti apa cara untuk mengetahui suatu susunan itu disebut dengan mubtada dan khabar. Nah, al-mubtada'u wal-khabaru ismani tatarakkabu minhuma jumlatun ismiyah. Mubtada' dan khabar merupakan ismani, dua isim. Merupakan dua isim. Mubtada' dan khabar merupakan dua isim. Sehingga berhenti dari sini, mubtada khabar itu tidak terdiri dari fi'il atau huruf. Namun secara asal, mubtada khabar itu terdiri atau terbentuk dari dua isim. Yang salah satunya mubtada dan salah satunya sebagai khabar. Nah, kita lanjutkan. Mubtada dan khabar isman merupakan dua isim. Tatarakkabu minhuma. Tatarakkabu minhuma. Yang tersusun. Tatarakkabu yang tersusun. Minhuma. Dari keduanya. Dari keduanya. Maksud keduanya ini apa ikhwan? Nah, mubtada dan khabar. Salah sebenarnya. Dari keduanya di sini maksudnya adalah dua isim. Nah, mubtada dan khabar adalah atau merupakan dua isim yang tersusun dari dua isim tersebut atau bisa juga dimaknakan mubtada khabar juga. Nah, jumlatun ismiyah yang tersusun dari keduanya itu jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu kalau secara bahasa kalimat isim. Kalau dalam bahasa Arab jumlah isim, kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat isim. Nah, sudah kita lewati dahulu kan, jumlah itu atau kalimat terbagi menjadi dua. kalimat terbagi menjadi dua. Sebelum kita lanjutkan, yang pertama ada kalimat fi'liyah, ya kan? Fi'liyah. Kedua ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, fi'liyah dari diambil dari fi'il, artinya kata kerja. Berarti jumlah atau kalimat fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Seperti contoh, jalasa Muhammadun alal kursi. Jalasa Muhammadun alal kursi. Nah, kalimat ini diawali dengan kata jalasa. Jalasa ini isim atau fi'il? Fi'il. Ya kan, jalasa adalah fi'il, kata kerja. Sehingga kalimat ini disebut dengan kalimat fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh kata kerja atau fi'il. Sebaliknya, sebaliknya kalimat ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Contohnya, dari kalimat ini kita rubah menjadi kalimat ismiyah, namun tidak merubah makna. Seperti contoh, Muhammadun jalasa alal kursi. Muhammadun jalasa alal kursi. Nah, kalimat ini diawali oleh Muhammad. Muhammad ini isim atau fi'il, ikhwan? Isim, kata benda, iya kan? Kata benda, termasuk dari isim zahir. Nah, karena diawali oleh isim kalimat ini, maka kalimat ini disebut dengan kalimat ismiyah, atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah ismiyah. Dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, kalau sudah kita pahami dan ini sudah pernah kita sebutkan dahulu. Nah, sekarang mubtada dan khobar merupakan dua isim yang tersusun darinya itu suatu jumlah ismiyah. Berarti yang dimaksud dengan mubtada dan khobar itu adalah jumlah ismiyah itu sendiri. Apabila antum mendapati suatu kalimat dengan bentuk jumlah ismiyah, maka di situ tersusun mubtada dan khobar. Dari dua contoh ini, mana yang jumlah ismiyah, ikhwan? Yang bawah, iya kan? Nah, kalau kita mendapati, oh ini jumlah ismiyah, karena diawali oleh isim. Berarti jumlah ismiyah itu adalah susunan mubtada dan khobar. Nah, susunan mubtada dan khobar. Kenapa? Karena mubtada dan khobar itu terdiri dari keduanya itu, atau tersusun dari mubtada dan khobar, atau dua isim tersebut, sebagai jumlah ismiyah. Sehingga jumlah ismiyah itu terbuat dari atau terbentuk dari mubtada dan khobar. Oleh karenanya, apabila kita mendapati jumlah ismiyah, maka dia adalah mubtada dan khobar. Ini yang pertama. Bisa dipahami, kawan? Nah, bisa dipahami gak? Kalau seandainya antum mendapati seperti di dalam Al-Quran seandainya, Qul ya ayyuhal kafirun. Allah, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah, kan? Katakan wahai Muhammad, ialah Allah yang Maha Esa. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Hah? Sekarang ini, larung ini isim atau fi'il ini? Qul, katakanlah. Fi'liyah. Kenapa? Karena ini fi'il, kata kerja. Iya kan? Kata perintah. Berarti ini jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, maka tidak dikatakan mubtada dan khobar. Tidak dikatakan mubtada dan khobar. Kenapa? Karena mubtada dan khobar itu tersusun dari jumlah ismiyah. Atau bisa dibalik, jumlah ismiyah itu terbentuk dari mubtada dan khobar. Kalau seandainya dari kalimat ini kita rubah saja menjadi jumlah ismiyah, menjadi huwallahu ahad. Huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Berarti di sini dia adalah mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Iya kan? Kenapa? Karena diawali oleh isim, yaitu isim domir dalam hal ini. Isim domir, sehingga dia ini adalah jumlah ismiyah. Kalau sudah jumlah ismiyah, berarti dia ini adalah mubtada dan khobar. Hanya nanti yang kedua, Pak, yang perlu kita cari mana mubtada dan mana khobar. Iya kan? Namun sebelum kita menyebutkan mana mubtada dan khobar, maka kita harus paham bahwasannya jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar. Sehingga apabila antum mendapati jumlah ismiyah, maka di situ terdapat susunan mubtada dan khobar. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, kawan? Hah? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim. Dzalika isim isyarah, kata tunjuk. Nah, berarti ini isim jumlah ismiyah, berarti dia adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Nah. Sekarang dipaham dari sini, kawan? Pokoknya jumlah ismiyah ya, itu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu terdiri darinya, terbentuk darinya itu jumlah ismiyah. Sekarang yang kedua adalah yang perlu untuk diketahui mana mubtada dan mana khabar. Setelah kita mengetahui Muhammadun jalasa alal kursi, atau kita ambil contoh lain, Muhammadun talibun mujtahidun. Kita ambil contoh, kita tidak jadi ya memberi contoh ini, karena ini nanti pembahasannya sedikit melebar. Kita ambil contoh ini, Muhammadun talibun mujtahidun. Muhammad adalah seorang murid yang bersungguh-sungguh. Ini sekarang jumlah ismiyah atau fi'liyah, Wan? Ismiyah, karena diawali oleh isim kata benda. Nah sekarang yang perlu untuk kita sebutkan atau yang kita pertanyakan sekarang, mana mubtada dan mana khobar, ya kan? Mana mubtada dan mana khobar. Setelah kita mengetahui ini jumlah ismiyah, berarti terdapat padanya itu mubtada dan khobar. Sehingga berikutnya adalah mana yang mubtada dan mana yang khobar. Nah, untuk mubtada sangat mudah dari definisinya atau dari maknanya mubtada itu apa, maka bisa kita mengetahui, menentukan mana mubtada. Sudah kita sebutkan tadi, mubtada secara bahasa itu artinya apa? Yang di depan, di permulaan. Berarti untuk mengetahui mubtada adalah kata yang terdapat di awal kalimat. Ada kalimat titik, Muhammadun talibun mujahidun. Maka mubtadanya adalah Muhammad. Ini adalah mubtada, saya kasih kode dengan mim. Nah, ini adalah mubtada yang di depan. Nah, ya. Yang di depan karena disesuaikan dengan namanya mubtada yang artinya di awal atau di depan. Nah, walaupun ini tidak secara mutlak ya, paling mudahnya demikian. Insyaallah nanti ada babnya tersendiri. Nah, sekarang yang kedua adalah khobar. Mana yang dimaksud dengan khobar? Khobar itu ya ini yang menceritakan, yang memberitakan atau yang menjelaskan. Sehingga kalimat tersebut akan menjadi jelas ketika telah diketahui khobarnya. Dengan khobar tersebut, kalimat itu menjadi jelas. Menjadi jelas. Sehingga kalau seandainya di sini, kita ambil contoh saja. Mudahnya dua kata saja. Atau tiga kata ya. Talibun mujtahidun. Atau Muhammadun talibun. Maka jelas di sini ya, khobarnya adalah talibun. Karena ada mubtada pasti ada khobar. Nah sekarang antum perlu pahami, kalau seandainya saya hilangkan Muhammadun, saya hilangkan talibun, yang tersisa adalah Muhammadun. Muhammad, pasti antum bertanya-tanya, iya kan? Ketika ada teman antum ngomong Muhammad, kenapa Muhammad? Iya kan? Kenapa Muhammad itu? Muhammad langsung diem. Sehingga kalimat itu tidak menjadi jelas, belum jelas, iya kan? akan menjadi jelas ketika dikatakan talibun Muhammadun talibun. Oh, Muhammad adalah seorang murid. Dengan adanya talibun ini, maka kalimat ini menjadi sempurna. Muhammad ini menjadi jelas maksudnya dengan adanya talibun ini. Sehingga talibun ini statusnya itu adalah yang menjelaskan atau yang mengkhabarkan. Sehingga dia disebut dengan istilah khabar. Dengan saya kodekan dengan huruf kha. Contoh lain nanti sekarang. Contoh lain. Al-mudarris alladhi jalasa lanjut sini belah bawah ya halal kursi al-mudarris alladhi jalasa alal kursi maridun. Guru yang duduk di atas kursi itu marid, sakit. Nah, ini kalimat yang panjang. Jelas ini adalah jumlah ismiyah, iya kan? Jumlah ismiyah kenapa? Karena kalimatnya diawali oleh al-mudarris, isim. Nah, sekarang untuk menentukan mubtada dan khobar. Mubtada mana Ivan di sini? Adalah al-mudarris, jelas. Karena di awal kalimat. Ini sebagai mubtada. Nah, sekarang khobarnya yang mana? Khobarnya adalah yang menjelaskan. Yang menjadikan kalimat tersebut itu sempurna. Seandainya, al-mudarris guru yang duduk di atas kursi itu sakit. Mana kira-kira yang dari kalimat setelah al-mudarris ini yang memiliki peranan penting untuk menjelaskan kalimat tersebut? Adalah marid, iya kan? Nah, bisa antum lihat sekarang. Guru yang duduk di atas kursi itu terus antum diem. Kira-kira gimana antum dengar itu? Ada teman antum, guru yang duduk di atas kursi itu terus diem. Enak gak kira-kira didengar? Gak enak sama sekali. Kenapa itu loh? Guru yang duduk di atas kursi itu kok langsung diem. Marid, dia sakit. Oh, sehingga sempurna kalimat tersebut dengan adanya marid. Sehingga marid ini adalah sebagai khobar. Dia sebagai khobar. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan khobar. Kalau mubtada jelas, yang terletak di awal kalimat. Kalau mubtada yang terletak di awal kalimat, kalau khobar itu yang menjelaskan atau yang mengkhobarkan, atau dengan istilah lain yang menjadikan kalimat itu sempurna, yang menjadikan kalimat tersebut sempurna. Contohnya, contoh lain, at-talibu, at-talibu al kaslanu ghaibun. Murid yang malas itu, ini susunan atman ut ya kan, sama-sama beralif lam ya kan. Murid yang malas itu ghaib, tidak hadir. Ini jumlah sekarang yang pertama pertanyaannya jumlah ismi atau jumlah fi'liyah Ihwan? At-talibul kaslanu ghaibun. Jumlah ismiyah karena diawali oleh isim, yaitu at-talib. Ini isim ditandai dengan adanya alif lam. Sekarang berarti kalau ini jumlah ismiyah berarti susunannya adalah mubtada dan khabar. Sekarang mana mubtadanya itu? Mubtadanya yang mana? At-talibul kaslanu. At-talibu sebagai mubtada karena terletak di awal kalimat. Sekarang khabarnya yang mana? Yang mana? Al-kaslanu atau ghaibun? Antum terjemahkan. Murid yang malas itu tidak hadir. Tidak hadir atau kaslan? Nah, sekarang kita terjemahkan. Kalau seandainya kita hilangkan goib. Murid yang malas itu sempurna enggak? Murid yang malas itu. Ini kan apa? Natman ut, iya kan? Murid yang malas. Kira-kira sempurna enggak kalimatnya antum dengar? Hah? Puas enggak antum ketika saya mengatakan murid yang malas? Terus saya diam. Kira-kira antum dengarnya itu puas enggak? Enggak puas ya kan? Karena porsinya masih sedikit. Tapi ketika saya katakan murid yang malas itu tidak hadir. Sempurna? Sempurna. Berarti kalimat ini menjadi sempurna dengan adanya ghaibun. Sehingga ghaibunnya ini sebagai khobar. Sebagai khobar. Nah, mubtad ini mubtada, ini khobar. Ini sebagai apa? Ini sebagai, kalau secara sudah kita lihat, sebagai na'at. Nah, sebagai na'at. Na'at itu tidak akan menjadi, tidak bisa menjadi mubtada dan tidak bisa pula menjadi khobar. Tiga ini, mubtada dan khobar demikian. Kalau mubtada jelas, yang terletak di awal kalimat. Tampil contoh satu lagi sekarang. Dalam firman Allah yang mungkin bisa yang dihafal. Yang dihafal. Tabbat yada. Tabbat yada Abi. Abi Lahab. Abi Lahabi. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ya kan? Kita coba dari sini. Tabbat yada Abi Lahab. Telah celaka kedua tangan Abu Lahab. Mana mubtada dan mana khobar ikhwan? Telah celaka dua tangan Abu Lahab. Mana mubtada, mana khobar? Pak Muslim, mana mubtada, mana khobar ini Pak Muslim? Telah celaka kedua tangan Abu Lahab. Tabat. Tabat. Khobarnya? Telah celaka kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Abi Lahab, khabarnya. Ini mubtada, ini khabar. Ada yang setuju? Ada yang protes? Protes. Nah, ada yang setuju sama Pak Muslim? Enggak ada Pak Muslim, enggak ada yang setuju. Pak Gudiman. Lahab sebagai khabar. Khabar, mubtada-nya tabat. Nah, ada yang setuju? Tidak. Enggak setuju. Ada yang punya jawaban lain? Yang diam pasti ada jawaban lain. Nah, Iman. Mana mubtada, mana khabar ini? Nah, ini tidak ada alasan. Ini enggak ada mubtada atau khabar. Kenapa? Karena ini jumlah fi'liyah. Tabat tiada, telah celaka. Iya kan? Celaka itu fi'il atau isim kira-kira, Pak Gudiman? Kata kerja, iya kan? Ya. Kerjaan ini celaka, telah celaka, apalagi ditandai dengan tak sukun sebagai fi'il. Ya kan? Telah celaka kedua tangan Abu Lahab. Sehingga di sini jumlah idliyah, fi'liyah berarti tidak ada mubtada dan khobar. Nah, sedikit jebakan. Sedikit jebakan. Biar kita bisa membedakan dan mengingat, oh jumlah fi'liyah dengan ismiyah. Mubtada dan khobar itu hanya terdapat pada jumlah ismiyah. Nah, adapun jumlah fi'liyah, tidak terbentuk padanya mubtada dan khobar. Nah. Baik. Seperti contoh kita lanjutkan mithal. Kita ulang ya. Al mubtada wal khobar ismani tatarakkabu minhumā jumlatun ismiyah. Mubtada dan khobar merupakan dua isim yang tersusun darinya, dari mubtada dan khobar atau dari dua isim, jumlah ismiyah, suatu jumlah ismiyah, kalimat ismiyah. Mithal contoh. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Ilmu adalah bermanfaat atau memberikan manfaat. Berarti di situ mana mubtada ikhwan? Al-ilm khabarnya nafi', jelas. Karena ini dua kata saja ya, berarti al-ilm sebagai mubtada, nafi' sebagai khobar. Al-ustadu maridun. Ustad itu marid, sakit. Mana khobarnya, ikhwan? Al-ustad marid? Marid. Mubtadanya? Al-ustad. Perhatikan pertanyaannya. Nah, kalau saya tanya, biasanya mana mubtada, mana khobar? Sekarang saya balik. Mana khobar, mana mubtada? Nah. Aliyun ghaniyun. Ali adalah seorang yang kaya. Mana mubtada? Aliyun. Ghaniyun sebagai khobar. Nah. Anta mujtahidun. Anta mujtahidun. Engkau adalah seorang yang mujtahid. Ya, ini semangat, serius. Nah, berarti mana mubtada? Anta mujtahid. Anta, ya ini di depan. Mujtahid sebagai khobar. Nah, jumlah ismiyah. Mungkin antum sedikit agak bingung ya. Jumlah ismiyah yang diawali dengan isim. Isim yang dimaksud di sini, kalau kita contohkan di sini kan isim nama orang. Iya kan? Nah, yang dimaksud dengan jumlah ismiyah yang diawali dengan isim itu mencakup seluruh jenis-jenis isim. Apakah itu isim dhohir, isim dhomir, isim isyarah, atau yang lainnya. Bisa antum lewat kembali isim-isim ya. Nah, apa saja itu. Bisa didahului ya jelas, diawali dengan isim dengan berbagai macam jenis-jenis isimnya. Seperti kalau di sini isim dhohir. Kalau diawali dengan isim isyarah, kata tunjuk, hadha hadihi, dalika, tilka, haulai, atau ulaika, ya tetap dikatakan dia sebagai jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Namun ini jenisnya adalah isim isyarah. Seperti firman Allah ini, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini tetap dikatakan jumlah ismiyah karena diawali oleh isim, yaitu isim isyarah. Sehingga tidak hanya pada isim dhohir. Tidak hanya pada isim dhohir. Yang jelas diawali oleh isim. Seperti di sini, contoh yang terakhir, anta mujtahid. Anta mujtahid. Engkau adalah seorang yang serius atau semangat. Berarti anta mujtahid ini diawali oleh isim, namun di sini kan isim dhamir, kata ganti. Namun tetap dia dikatakan sebagai jumlah ismiyah. Sehingga anta sebagai mubtada, mujtahid sebagai khobar. Naam, ammal mubtada'u fahuwa ismun mukhbaru anhu. Adapun al-mubtada, adapun al-mubtada, fahuwa, yaitu ismun mukhbarun anhu, adalah isim yang dikhabarkan atau yang dijelaskan. Nah, mubtada adalah isim yang dijelaskan. Wal khabar dan khabar, mukhbarun bihi, yaitu yang menjelaskan. Berarti mubtada itu yang dijelaskan, yang dikhabarkan, yang diberitakan. Adapun khabar itu yang mengkhabarkan atau yang memberitakan atau yang menjelaskan. Mubtada yang dijelaskan, khabar yang menjelaskan. Seperti ini, kita contohkan ini. Muhammadun talibun. Muhammad sebagai mubtada, talibun sebagai khabar. Muhammad adalah seorang murid. Berarti siapa yang dijelaskan di sini? Yaitu Muhammad. Dia dikhabarkan, dijelaskan bahwasannya dia adalah seorang murid. Yang menjelaskan adalah talib, yaitu khabar. Nah, demikian. Sehingga ini juga nanti pengaruh ke makna ya. Biasanya mubtada dan khabar itu dimaknakan dengan apa? Adanya adalah, merupakan, nah, seperti itu. Merupakan, seperti di sini, Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang murid. Atau Muhammad merupakan murid. Atau yang semisalnya. Wal jumlatul murakkabatu minal mubtada'i wal khabari tusamma jumlatan ismiyah. Dan jumlah, yakni kalimat, murakkabah, yang tersusun. Minal mubtada, dari mubtada. Wal khabar, dan khabar, tusamma, disebut jumlah ismiyah. Yakni kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar, seperti ini contohnya, paling ringannya, tersusun dari mubtada dan khobar, ini disebut dengan jumlah ismiyah. Disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, berarti ada tiga tahapan tadi ya. Yang pertama adalah mengetahui mana jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah. Nah, untuk mengetahui mubtada, apabila kita sudah memahami jumlah ismiyah adalah seperti yang diawali oleh isim, maka yang kedua adalah mengetahui mana mubtada. Mubtada itu yang di depan. Ya kan? Mubtada yang di depan. Di depan kalimat. Adapun khobar itu yang menjadikan kalimat itu sempurna. Yang mengkhabarkan, memberitakan. Seperti sini Muhammadun Talibun. Muhammad Talibun. Kata Muhammad, kalimat ini menjadi sempurna dengan adanya Talibun. Atau contoh ini, kalimat yang lebih panjang. Kalimat Al-Mudarrisul Ladzi Jalasa 'alal Kursi Marid. Kalimat ini menjadi sempurna ketika adanya marid, iya kan? Sehingga apabila marid ini dihilangkan, maka kalimatnya tidak sempurna. Nah, tidak sempurna. Sehingga dengan adanya marid ini menjadi sempurna, maka marid ini sebagai statusnya sebagai khobar. Nah. Wallahu a'lamu bishawab. Seperti yang antum lihat di sini. Ya, pada di kitab. Ammal mubtada'u fahuwa ismun mukhbarun anhu wal khabaru mukhbarun bihi. Titik, ya kan? Titik, ya kan di situ? Titik. Kemudian dilanjut dengan tulisan wal jumlatul murakkabatu. Diawali dengan al jumlatul murakkabatu minal mubtada'i wal khabar tusamma jumlatan ismiyah. Atau mendapati itu kalimat terus titik diawali oleh kata al jumlah. Berarti ini jumlah ismiyah atau fi'liyah ini? Al jumlatul murakkabatu minal mubtada'i wal khabar tusamma jumlatan ismiyah. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, karena diawali oleh isim, yaitu al-jumlah. Berarti, dia adalah mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Al-jumlah, karena terletak di awal kalimat. Khobarnya yang mana? Khobarnya ini jenis yang beda. InsyaAllah nanti disebutkan pada halaman yang ke-41. Karena khobar itu terbagi menjadi dua. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ada pertanyaan ya, Kwan? Sebelum ditutup. Insya Allah jelas ya. Jumlah ismiyah. Sudah bisa dipahami, Kwan?